dinonaktifkan. Artinya sudah setahun lebih tidak ada malam Sabtu jari di sana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka markas Sanana dibuka kembali dengan mengambil tempat di Masjid Nurul Ain, Desa Pace, Kecamatan Sanana. Masjid tersebut sudah ditinjau oleh orang tua kami, Bapak Cecep Firdaus, Bapak Muslihuddin, Bapak Riza, ketika berkunjung di Sanana. Jawabannya adalah diizinkan. Jadi sekarang diizinkan untuk buat malam Sabtu jadi lagi di markas Sanana, dan markasnya pindah ke Masjid Nurul Ain. Nomor 2, markas Manokwari saat ini sudah tidak layak digunakan untuk tempat pertemuan. Misalnya pada malam Sabtu jari, pihak DKM mengadakan kegiatan sampai malam hari, sehingga program malam Sabtu jari sulit untuk dilaksanakan. Sementara itu, pada hari-hari lainnya di masjid tersebut ada majelis lain yang tidak ada kaitannya dengan dakwah. Oleh karena itu, kami mohon izin untuk pemindahan markas masjid ke Rahmatan Lil Alamin, mohon arahan. Maka perpindahan masjid dari markas yang sekarang ke Masjid Rahmatan Lil Alamin diizinkan. Kemudian pada dua markas ini nanti insya Allah akan diberikan mujakarah khusus kepada penanggung jawabnya, bagaimana cara menghandle markas, bagaimana penanggung jawabnya, apa yang harus dikerjakan. Ketiga, mohon penambahan tempat untuk malam Sabtu jari di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni di Kolaka Utara, Raha atau di Pulau Muna, dan Wakatobi di Wanci. Ini permintaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk sementara permohonan ini ditangguhkan karena masih ada 26 tempat di wilayah Indonesia yang mengajukan tempat malam Sabtu jari baru dan belum diizinkan, baik dari Nijamuddin maupun oleh orang tua kami di Rewing dan di Kangrek. D. Program markas. Nomor 1, dalam musyawarah markas maupun halaqah, sering suara terbanyak ditujukan kepada orang yang belum memenuhi persyaratan. Bagaimana sebaiknya, mohon arahan. Ini dari Provinsi Bengkulu. Jawabannya, jalankan sesuai kaidah yang berlaku. Nomor 2, banyaknya tokoh dan orang lama yang tidak aktif dalam dakwah sering diusulkan untuk menjadi mubayyin dan membaca taklim kitab Hayatus Sahabah dengan maksud agar mereka dapat aktif kembali dalam dakwah. Bagaimana sebenarnya, mohon arahan. Jawabannya, jalankan sesuai kaidah yang berlaku. Nomor 3, petugas bayan hidayah dan wapsi di markas daerah sering hanya menggunakan pengalamannya sendiri-sendiri, dan ini menjadikan gerak jamaah menjadi kurang mengenai sasaran. Bagaimana sebaiknya, mohon arahan. Jawaban, harap khidmat ke kebon jeruk. C. Indikoli dan Makomi. 1. mohon agar supaya jamaah dari luar provinsi yang masuk ke Provinsi Papua dan Papua Barat, agar rute jamaah yang mengatur kami, yang mana setiap rute akan kami arahkan sesuai dengan takaza yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini pertanyaan dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Jawabannya, insya Allah akan kami berikan bayan hidayah yang sempurna di markas Kebon Jeruk, Jakarta. Dua, dalam jur bulanan halaqoh sering hadir orang-orang khawas, umarok dari departemen agama dan sebagainya. Bolehkah program ditambah dengan sambutan dan pesan-pesan dari depak atau umarok tersebut? Jawabannya, tidak diizinkan. Kemudian ada beberapa permintaan daerah, antara lain dari Kendari dan juga ada dari Provinsi Sumatera Barat untuk musyawarah daerah nanti tanggal 5, 6, dan 7. Kalau di Padang, di Padang Panjang. Kemudian di Kendari, Kabupaten Kendari, semua permintaan insya Allah akan dikabulkan. Kemudian musyawarah Indonesia yang akan datang. Musyawarah Indonesia yang akan datang insya Allah akan diselenggarakan sebagai berikut. Tanggal 3 sampai 6 Agustus 2017. Kemudian yang hadir akan kuota, nanti kuota akan kami sampaikan, akan kami kirim pada kesempatan berikutnya. Insya Allah ini hadirin yang dimuliakan Allah Taala, apa yang telah diputus oleh seluruh Indonesia, orang tua kita, atas jawaban pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing provinsi. Insya Allah Pak, sambil menunggu nasihat dan doa, kita zikir pagi. Ini perlu sekalian tidak lalu lalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah mematikan kita sementara. Jadi banyak di dunia ini merupakan contoh-contoh daripada kehidupan sekarang. Kita di dunia tidur, setelah bangun doanya alhamdulillah yang telah menghidupkan kita, telah mematikan sementara. Antara mati dan tidur ini banyak persamaan. Waktu tidur gak bisa apa-apa, mati pun gak bisa apa-apa. Setelah tidur bangun, setelah itu juga akan tidur ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mati satu kali, gak usah besar-besar, sudah cukup, gak usah dianggap. Mati satu kali, setelah hidup, hidup selamanya. Kalau kita tidur lagi, bangun tidur lagi, mungkin hanya contoh. Besok setelah mati ini akan hidup selamanya. Bahkan di waktu mati, di waktu tidur ini kita ngimpi. Ada yang ngimpi jelek, ada yang ngimpi baik. Di dalam kuburan ini ada yang seperti taman-taman surga atau jurang-jurang neraka. Loh, taman kok 1x2 meter, jurang kok 1x2 meter. Nampaknya seperti 1x2 meter, tapi ini seperti orang bermimpi. Orang bermimpi itu yang melek enggak tahu ini mimpi baik, ini mimpi jelek. Ini yang melek enggak tahu. Begitu orang dikubur ini apakah di jurang-jurang neraka apa di taman-taman surga. Tapi dia ini memandang sepanjang mata memandang yang di taman-taman surga. Dan tamannya jauh lebih baik daripada taman di dunia ini. Mulai di kuburan ini sudah Allah Ta'ala memberi kuburan Rambutun Mintian di Jannah, taman daripada taman-taman surga. Tapi bagi yang jelek, jurang daripada jurang-jurang neraka. Padahal ya itu seperti tidur saja. Tapi sebetulnya di sana itu Masya Allah, benar doa makam. Lu kok tahu Pak Yai? Tahu wong, Rasulullah memberitahu. Kita ini segala sesuatu yang gaib itu tahunya dari Rasulullah saja. Yang gaib ini lebih jauh, lebih banyak daripada yang nampak di mata. Mata ini memang kecil matanya, tapi luas, panjang mata memandang luas. Tapi dibanding dengan alam gaib, ini yang nampak di mata ini kecil. Yang nampak di mata ini kecil dibandingkan dengan Al-Ghaib. Maka tanaman pertama dan utama di dalam Al-Quran, Alladzina yu'minuna bil ghaib. Memang pertama alif lam. Alif lam apa artinya nami? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kita ditaskil untuk merasa bodoh. Allahu a'lam. Kita ini bodoh semua, Allah Maha Tahu. Supaya belajar segala sesuatu. Tidak ada yang tahu dari Allah. Alif lam mim dalam Al-Baqarah, alif lam mim dalam Ali Imran, alif lam mim dalam Sajdah. Ini artinya lain-lain. Alif lam mim tapi artinya lain-lain. Kalau hamim itu sampai 7 hamim itu. Hamim, hamim. Artinya lain-lain. Artinya lain-lain. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia PBB. PBB itu artinya apa? Peraturan baris berbaris, persatuan bangsa-bangsa. Ya. Bau badan. Artinya itu lain-lain. Alif lam ini satu sama lain artinya lain-lain. Allahu a'lam, Allah Maha Tahu. Kita ini bodoh semua. Dari kitab La Raiba Fih, itulah kitab yang tidak boleh ragu sedikit pun. ragu satu huruf dalam kitab ini sudah murtad. Bukan alif lam, ini alif lam ba. Satu huruf saja enggak boleh. Larang. Mudalil mutaki. Petunjuk, kadang-kadang hudalinas, kadang-kadang hudalil mutaki. Kalau hudalinas memang pada dasarnya hudalinas. Tapi yang akan bisa menyerap, bisa mengamalkan, bisa memahami ini mutakin. Siapa mutakin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dengan yang tidak nampak di mata. Tanaman pertama dan utama ini iman dengan yang tidak nampak di mata. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dengan ini. Kalau yang nampak di mata ini, jangankan manusia, ayam saja bisa percaya. Ayam sini saya beri gabah, diam saja sini, diam saja sini, kok-kok. Tebarkan saja gabah itu, gak usah goblok-goblokan ayam. Tebarkan saja, ayam datang semua. Sampai ayam tetangga ikut datang. Setelah nampak di mata. Jadi orang yang percayanya yang nampak-nampak di mata, ya kayak ayam-ayam itu. Kalau orang Islam ini diberitahu oleh Rasulullah. Rasulullah ini gak pernah berbicara yang nampak di mata. Kadang-kadang memang di waktu itu belum nampak, sekarang nampak. Saya di zamanun, satakunu fitanun. Tapi gak nampak di mata di waktu itu. Tapi sekarang benar semua apa yang dikatakan Rasulullah. Mungkin kita 90% atau lebih apa yang dikatakan Rasulullah sudah menyaksikan atau mendengarkan dari orang yang telah menyaksikan. Saya di zaman satakunu fitanun ini sudah. Tinggal nanti masalah Dajjal, masalah Nabi Isa, Mahdi, tinggal alamat-alamat kubur yang belum. Alamat suhur ini apa yang dikatakan Rasulullah. Dan pasti benar. Gak ada yang kira-kira, tambah kira-kira, hasilnya gak karu-karuan. Ini enggak, Rasulullah pasti benar. Maka yang dikatakan Rasulullah sekarang ini sudah kita bisa menyaksikan. Yang dikatakan Rasulullah dalam kuburan juga pasti benar. Yang dikatakan Rasulullah dalam mahsyar pasti benar. Yang dikatakan Rasulullah dalam surga, dalam neraka pasti benar. Pasti, lebih pasti daripada matahari terbit dari ufuk timur. Seakan-akan paling pasti itu matahari terbit dari ufuk timur. Setiap hari sudah ribuan tahun matahari terbit dari ufuk timur. Ribuan tahun, tapi satu saat matahari terbit dari ufuk barat. Pasti enggak? Pasti karena Rasulullah yang mengatakan. Ini kata Rasulullah lebih pasti daripada. Jadi bagaimana kita yakin terhadap apa yang dikatakan Rasulullah? Yakin 100% pasti. Allah yakin. Kalau hadis mutawatir enggak yakin murtad. Kalau hadis mutawatir kok enggak yakin? Kalau hadis ini dhaif itu sanadnya yang kita ragukan, bukan Rasulullahnya. Sanadnya kalau hadis dhaif itu. Tapi hadis mutawatir pasti. Quran semuanya mutawatir. Quran semuanya mutawatir. Maka Quran tidak boleh satu huruf pun ragu. Enggak boleh. Memang ada yang berbeda itu antara bacaan fulan dengan bacaan fulan. Tapi secara umum huruf demi huruf itu. Dan itu qira'ah sa'ah itu sudah mutawatir semua. Enggak ada yang tidak mutawatir. Quran hubungan dengan Quran itu mutawatir. Nah, apanya Quran? Ya maqam. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, tanaman pertama dan utama. Iman dengan yang tidak nampak di mata. Apa yang dikatakan Rasulullah pasti terjadi. Dan sekarang kita sudah merasakan, melihat sendiri. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah? Bakal begini, bakal begini, bakal begini. Ini sekarang sudah melihat sendiri. Maka yang dikatakan tentang kuburan, kita yakin. Nah, kuburan adalah jurang-jurang dari jurang neraka atau taman dari taman-taman surga. Mata memang enggak nampak, mana itu taman kok 1x2 meter. Jurang kok kalau 1 meter. Mata memang enggak nampak, tapi iman. Ini lebih kuat daripada mata. Mata ini sangat terbatas. Tutup begini sudah enggak nampak. Nah, Maka kata ulama, bukan di munadur wang syurtikul khobar. Kita bohongkan yang nampak di mata. Yang nampak di mata ini bohong. Gunung kok biru. Dekati hilang birunya, gimana birunya itu? Nah, gunung dengan irung, dengan hidung. Kok lebih tinggi hidungnya. Jadi mata ini pembohong. Maka kita bohongkan yang namanya manusia tikul khobar, benarkan kabar dari Allah dan Rasulullah. Dari Allah dan Rasulullah pasti benar 99,9% saja tidak, 100% pasti benar. Tidak ada yang bohong. Kalau hadis dhaif ini memang kadang-kadang bohong karena sanadnya itu. Ini satu contoh. Rasulullah mengatakan di dalam lalat itu sebelah sayap ada penyakit, sebelah sayap ada obatnya. Itu contoh. Rasulullah mengatakan di dalam lalat ini semua lalat di dunia, sebelahnya sayap itu penyakit, sebelahnya ada obatnya. Tikus banyak yang ada penyakitnya, cuma ada juga yang tidak tanpa penyakit. Selain lalat itu pokoknya masih ada yang menyakit, tapi lalat semua di dunia. Ternyata orang barat menyelidiki apa yang dikatakan Rasulullah. Ternyata sayap kanan penyakit, sayap kiri penyakit. Ternyata penyakit semua. Akhirnya orang barat ini membuat keraguan untuk orang Islam bahwasanya hadis Bukhari belum tentu benar. Karena ini dalam hadis Bukhari. Katanya belum tentu benar. Ini termasuk hadis yang salah. Nah, ahli hadis yang membela diri, ini sanadnya begini, sanadnya Bukhari, pokoknya benar semua, tidak ada Bukhari keliru, itu enggak ada. Setelah diselidiki oleh dokter Pakistan, ternyata benar. Sayap kanan penyakit, sayap kiri penyakit. Cuma kalau digabungkan jadi saling apa? Saling menetralisir gitu loh. Masalahnya yang satu ini terlalu panas, yang satu terlalu dingin. Jadikan satu netral lagi gitu loh. Kayak gitu. Ternyata apa yang dikatakan Rasulullah pasti benar. Satu kata pun, satu huruf pun dari Rasulullah tidak ada yang keliru. Kalau Quran satu huruf pun enggak boleh ragu. Satu huruf pun enggak boleh ragu dalam Quran, Masya Allah. Kalau hadis ya tidak ada yang keliru pokoknya. Rasulullah pasti benar. Hanya penyelidikan manusia ini kadang-kadang kurang. Rasulullah, ada orang sakit perut. Ya Rasulullah, saudara kami sakit perut. Kata Rasulullah, minumi madu. Diminumi tambah sakit. Ya Rasulullah, tidak tambah kecuali sakit. Kata Rasulullah, minumi madu. Diminumi tambah sakit lagi. Ini sahabat ini tidak ragu terhadap Rasulullah sudah 2 kali. Bahkan ada yang mengatakan Rasulullah sampai 4 kali mengatakan, berarti Rasulullah tanya itu sampai 3 kali. Minumi madu. Sudah saya minum, tambah sakit. Enggak pakai itu. Apa yang katakan Rasulullah pasti benar. Ternyata setelah 3 kali atau 4 kali, benar. Diminumi madu, sembuh. Nah, jadi diminumi, nampaknya diminumi tambah sakit. Nampaknya. Tapi Rasulullah kok perintah lagi minumi madu. Diminumi tambah sakit. Perintah lagi minumi madu. Ini sahabat tidak ragu, tetap minum. Nggak terus protes, ya Rasulullah, tadi sudah saya minum, ternyata tambah sakit. Tapi ternyata akhirnya benar apa yang dikatakan Rasulullah. Kita yakin saja apa yang dikatakan Rasul itu benar. Yakin? Sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik dari dunia seisinya. Yakin nggak? Yakin itu berat. Ya, Bapak kita itu ngus rumus, banting tulang, keras keringat hanya untuk mendapatkan 1 juta katakanlah. Ini dunia seisinya, kira-kira harga dunia seisinya berapa? Kira-kira saja. Masya Allah, ada yang bicara pada saya kira-kira 10.000 triliun. Wah, itu untuk membeli Indonesia saja nggak terbeli. 10.000 triliun dolar, ya walaupun dolar. Malah saya bodoh ini. Kalau nggak jawab itu malah pandai. Berarti atom nggak jawab, tandanya pandai. Karena nggak bisa ngira-ngira. Ngira-ngira saja nggak bisa. Apalagi bayar. Ngira-ngira saja nggak bisa. Apalagi bayar. Jadi ini sepagi sepetang. Lebih baik dari dunia seisinya. Masya Allah. Lah jamaah kalau Allah Ta'ala, maka insya Allah kita habiskan umur kita untuk dakwah. Nah, kita habiskan umurnya minimal 4 bulan tiap tahun. Insya Allah. Apa arti insya Allah? Kalau Allah menghendaki, ini Allah perintah. Kalau Allah menghendaki, Allah Ta'ala perintah. Tolong dibelikan tempe. Nah, kalau Pak Kiai menghendaki. Tolong sih ya kalau Pak Kiai menghendaki. Ini paham gak tuh dengan perintah ini? Diperintah malah kalau Pak Kiai menghendaki. Ya jelas berkehendak, mau ada perintah kok masa. Insya Allah ya. Allah ini masa. Coba siapa yang niat sungguh-sungguh 4 bulan tiap tahun? Masa. Semoga Allah Ta'ala terima. Kalau diterima berangkat beneran. Kalau belum berangkat berarti belum diterima ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang iman dengan yang barang yang gaib. Iman percaya 100% dengan yang tidak nampak di mata. Pahala tidak nampak. Dosa tidak nampak. Panasnya neraka itu 70 kali panasnya api dunia. Api dunia yang paling panas ini gunung meletus yang saya tahu. Gunung ini dalamnya itu batu. Maka kalau gunung meletus ini mengeluarkan lahar, mengeluarkan wedi. Wedi ini kan batu yang meleleh jadi kecil-kecil kayak gitu. Maka pasir dari gunung berapi ini lebih baik daripada pasir yang di dari luar gunung berapi. Batu ini lebih kuat daripada besi kalau dipanas. Dalam api ini lebih kuat daripada besi. Besi 1500 derajat Celcius dan meleleh. Batu membutuhkan 7000 derajat Celcius. Bayangkan 7000 derajat Celcius kok untuk membakar manusia dan tidak mati. Bahkan 77.000 kali 70 lagi. Wah, kayak apa? Neraka itu kayak gitu. Masya Allah. Tapi manusia kok berani saja dengan neraka itu, masya Allah. Nah, jamaah kaum muslimin tarawih. Berat sekali diancam neraka, maka orang-orang yang tahu seperti Abu Bakar Siddiq, Umar ini takutnya wah luar biasa. Nah, doa Allah SWT, tapi kita enggak boleh terlalu banyak bicara tentang neraka. Karena kita ini orang sakit. Orang sakit itu ditakut-takuti ya takut, tapi enggak bisa apa-apa. Orang punya penyakit tumbuh mamanya. Ada harimau yang mau mendekat. Awas harimau, awas harimau. Lumpuh. Awas cepat, sudah dekat. Tidak bisa apa-apa. Karena sakit. Ditakuti, takut. Tapi karena sakit tidak bisa apa-apa. Kita ini takut pada neraka, tapi tidak bisa lari itu. Ditakut-takuti neraka juga takut. Panasnya kayak gitu. Inilah doa makamu semata. Maka kita jangan banyak-banyak obat. 6 sifat ini hanya obat. Obat daripada penyakit-penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani, dokter-dokter lebih tahu. penyakit rohani ini Rasulullah paling tahu. Penyakit-penyakit rohani, enam sifat ini obat. Hakikat la ilaha illallah ini obat dari penyakit lemahnya iman. Lemahnya iman. Nah, karena lemah iman, tarjib lagi, tarjib lagi, tarjib lagi. Maka ya, kita ini masih lemah. Orang merasa kuat imannya itu lemah. Yang merasa lemah ya lemah sungguhan. Tapi kalau merasa lemah ini terus bagaimana berusaha untuk meningkatkan iman. Itu sudah lemah merasa kuat lagi. Ini kan ngerepotin orang. Para sahabat ini selalu istizadah, minta tambahan iman terus. Iman, iman, iman. Asal ta'aluk minu sa'atan. Mari kita duduk-duduk di sini beriman sesaat. Dengan membicarakan tentang iman ini, mendengarkan membicarakan ini, imannya tambah kuat. Dan lebih kuat yang bicara daripada hanya mendengar. Dengar lagi dengan bicara-bicara. Maka tertib kita ini bicara. Nah, skill orang bicara tentang masalah iman, bicara yang enggak nampak di mata. Mata ini tadi pembohong. Nah, kelereng. Mata ditutup dengan dua kelereng, sudah enggak nampak apa-apa. Nah, dengan gunung, dengan kelereng, besar kelereng itu kalau kelereng berada di dekat mata itu. Nah, sudah enggak nampak gunungnya. Dibuka sedikit, oh, ternyata ada yang lebih besar dari kelereng. Buka lagi, oh, ternyata lautan itu sekian juta kelereng masih wah, mata kita itu tertutup kelereng sudah tidak bisa apa-apa. Tertutup dunia ini juga penipu. Dunia ini penipu, mata itu biasa tertipu mata. Maka nukal dibunal terbohongkan yang nampak di mata. Manusia tikul khobar, benarkan. Kita benarkan apa yang dari Allah, dari Rasulullah SAW. Sahabat itu apa yang dikatakan Rasulullah lebih percaya daripada apa yang nampak di mata. Sahabat ini dengan apa yang dikatakan Rasulullah lebih percaya dengan apa yang nampak di mata. Tadi kita tentang masalah yang sakit, apa itu? Sakit murus itu loh. Itu minum madu tambah sakit, tapi Rasulullah tadi minum madu tetap percaya dengan Rasulullah. Ada sahabat dikatakan Rasulullah di sana ada penunggang unta, dia membawa surat, ambil itu surat. Rasul tuh kok taman kok, dikenali dengan Mikdad, bertemu dengan perempuan penunggang unta benderan. Ditanyai tentang surat, mana surat? Enggak ada, saya enggak bawa. Mana surat? Enggak bawa. Digeledah. Ternyata waktu digeledah tidak ada. Geledah. Tapi Sayyidina Ali tetap menanyakan, mana surat? Tidak mungkin Rasulullah bohong. Mata mengatakan tidak ada surat, tapi Rasulullah mengatakan ada surat. Pasti benar Rasulullah, kan sudah berbeda, ternyata enggak ada. Mata mengatakan enggak ada, tapi Rasulullah mengatakan ada, pasti bawa surat. Mari surat, kalau enggak saya telanjangi. Perempuan mau ditelanjangi ya malu, di waktu itu. Sekarang telanjang sendiri enggak ada. Nah, ini sudah dikatakan Rasulullah. Maka waktu mau ditelanjangi malu dia mengeluarkan surat. Ah, ada atau ada. Jadi apa yang dikatakan Rasul ini pertama memang enggak nampak, tapi kita yakin saja apa yang dikatakan Rasul. Dan benar yang dikatakan Rasul. Maka kalau kita yakin apa yang dikatakan Rasul benar, amal jadi mudah. Untuk keluar di jalan Allah jadi mudah. Maka akan kita habiskan 4 bulan itu minimal. Untuk laki-laki enggak ada maksimalnya. Seluruh umur untuk keluar ya Allah Ta'ala boleh saja. Kalau perempuan itu tertibnya memang ada tertibnya. Tertib-tertib laki-laki ini Masya Allah. kok malah laki-laki ingin tertib seperti perempuan. Tadi malam kita mendengar itu bagaimana tertib perempuan 40 hari tiap tahun, 3 hari tiap bulan. Ini tertib perempuan. Tiga hari head, ya, tiga hari head setiap bulan, tiga hari, 40 hari nifas, 4 bulan di batu titik gal suami itu 4 bulan. Kalau laki-laki itu ceritanya bukan kayak gitu, 4 bulan tiap tahun, ada 4 bulan tiap, bapak-bapak ini laki-laki atau? Laki-laki kok pakai tertib perempuan ini gimana gitu. Jadilah laki-laki. Tertib laki-laki 4 bulan tiap minimal. Syukur 4 bulan tiap tahun, 10 hari tiap bulan, 8 jam tiap hari itu syukur-syukur. Tapi minimalnya itu 4 bulan tiap tahun. Hanya 4 bulan. Jadi perkataan ini diringankan, hanya 4 bulan. Jangan 4 bulan. Para ibu kalau dianggap berat, jadi berat sungguhan. Berat atau ringan itu hanya perasaan saja. Hurut ini berat atau ringan itu hanya perasaan saja. Kalau dirasakan berat jadi berat, dirasakan ringan jadi ringan. Ada yang benar-benar terjadi. Jadi ceritanya dua orang ingin 4 bulan. Yang satu benar-benar berangkat, yang satu enggak diberangkat. Setelah selesai 4 bulan kan yang 4 bulan pulang. Ya, ketemu dengan yang tidak berangkat. Loh, kok sudah pulang? Jadi yang di rumah ini kaget, loh, kok sudah pulang? Kata yang berangkat, ya sudah 4 bulan. Loh, sudah 4 bulan? Iya. Yang di rumah ini enggak terasa 4 bulan itu. Kayaknya baru kemarin saja. Tapi yang di jalan Allah ini Masya Allah, tiap hari dihitung. Kita pengalaman semua, kita menghiri sudah pernah 4 bulan semua. Ya, kalau belum 4 bulan kok masuk di sini, keliru itu. Allah. Jadi yang di rumah ini enggak terasa. Tahu-tahu sudah 4 bulan. Yang di jalan Allah ini tiap hari dihitung, masyaallah. Enggak usah dihitung, habis sendiri. Ya. Ini benar-benar terjadi. Mungkin kalian juga jadi pelaku peristiwa ini. Iman dengan yang tidak nampak di mata. Kalau kita iman dengan yang tidak nampak di mata, apa yang dikatakan Rasulullah, kita percaya seperti yang nampak di mata. Wah, Masya Allah, kita habiskan umur kita untuk di jalan Allah. Minimal sekarang niat, Masya Allah, niat untuk menghabiskan umur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya demikian tingginya. Tuba liman aksara fil jadmin dikrilah fa'innalahu bikuli kalimatin sab'ina alfa hasanah wal hasanatu bi'asyrati aw'af ma malahu minal masjid indallah wa nafaqah ala qadri dzalika. Tuba, kata Rasul, bejo kemayangan. Liman aksara fil jamin dikirilah, bagi orang yang memperbanyak di dalam berjuang di jalan Allah, selalu zikir mengingat kebesaran Allah. Fa innahu bi kulli kalimatin sabina hasanah. Tiap satu kalimat ini lipat 70.000 sabina hasanah. Subhanallah, sabina hasanah. Wal hasanah itu diatur di Allah. Tiap hasanah lipat 10 kali. 700.000 hasanah. Malahu minal masjid indallah, masih akan ditambah-tambah lagi oleh Allah Ta'ala. Warna fakoh ala kotri dalika, 1000 jadi 700 miliar, 700 juta, 1000 jadi 700 juta. Wah, gak bisa menghitung pahala, pahalanya masya Allah. Maka kita niatkan menghabiskan umur di jalan Allah, insya Allah. Nah, yang sudah berlalu biarlah berlalu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sisa umur ini saja, sisa umur ini saja, nah, untuk di jalan Allah, nama Allah SWT. Hakikat la ilaha illallah obat daripada lemahnya iman. Muhammad Rasulullah obat daripada banyaknya bid'ah, bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul ini bid'ah. Sunnah suroh, siroh, syariroh. Memang saya mendengar di dalam dakwah ini. Kalau biasanya ya sunnah aqwa dan af'al di dalam kitab-kitab. Dalam dakwah ini suroh, di ujung kaki sama ujung rambut ikut Rasulullah. Bagaimana ujung rambut Rasulullah selalu ditutup kepalanya, kadang pakai serban, kadang tidak. Bagaimana turun jenggot ini sunnah Rasulullah, jenggot ini sunnah Rasulullah, sunnah yang tidak pernah dicopot. Masya Allah, waktu tidur jenggotnya dipakai tetap pahala, pahala, pahala. Maaf, waktu maksiat pun jenggotnya tidak dicopot. Jadi matanya dosa, dosa, dosa, ininya tetap pahala, pahala. Ini udah matahari, Pak. Keuntungan ini tinggal dibiarkan saja sudah pahala terus. Kok malah dicukur ini? Biarkan saja, ikhfa'ulihah. Sunnah banyak. Sunnah Rasulullah ini kata Maulana Ilyas, yang saya ketahui tentang sunnah Rasulullah 1%. Kata Maulana Ilyas, 1% yang sudah saya amalkan 1%-nya. Yang saya sampaikan juga 1%-nya dari yang diamalkan. Jadi sunnah ini masya Allah. Kira-kira kalau Maulana Ilyas tahu 1%, kita tahu berapa persen kira-kira? 0,001%. Masya Allah, yang diamalkan lebih nolnya lebih panjang lagi. Allah, jadi sunnah ini sangat, seluruh hadis Rasulullah itu sunnah Rasulullah. Seluruh hadis Rasulullah, padahal satu hadis ini kadang-kadang beberapa sunnah. Sunnah makan saja juga berapa, sunnah minum berapa. Tiap sunnah lebih baik dari dunia seisinya. Allah. Ke WC, lebih baik sunnah ke WC daripada yang tidak sunnah, daripada amal bid'ah. Allah. Ini ada makna sunnah Rasulullah. Jadi kita ini kalau belajar tentang sunnah Rasulullah, Muhammad itu Rasul, surah sirah 24 jam per hari ikut Rasulullah, tidur ikut Rasulullah, sholat ikut Rasulullah, ini ikut Rasulullah. Apa sunnah Rasulullah dalam sirahnya ini? Sarirah, pikir Rasulullah, riso Rasulullah, hati Rasulullah. Ada yang nambahkan tahiyah, pengorbanan Rasulullah, korban diri, korban harta, korban perasaan, korban ini semuanya dikorbankan untuk agama. Rasulullah semuanya dikorbankan untuk agama. Sampai kadang-kadang dalam pertempuran Rasulullah terluka untuk sunnahnya. Rasulullah terluka untuk sunnahnya. Nah, itu masya Allah. Maksudul hayat, maksud hidup Rasulullah. Ada maksud hidup, ada keperluan hidup. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. PKI pun makan untuk hidup. Hidup untuk makan hewan itu keliru semua itu. Hidup dan makan untuk beribadah pada Allah, untuk agama, untuk ini, itu baru benar itu, masya Allah. Hidup dan makan untuk dakwah. Bahkan mulai masak sudah niat dakwah. Biar nanti yang makan ini dakwah semua. Maka kalau kita kening dumudin kerebin ini ditarjib supaya jangan makan di luar. Karena makan di luar, makan di warung ini yang masa itu ingin bati, ingin apa itu, untung. Maka yang mangan pun juga ingin untung terus. Kalau makan di Milumudin, yang masa ini ingin dakwah. Maka yang makan pun ingin dakwah. Jadi mempengaruhi, walaupun sedikit. Allah, ini ada makam. Bahkan pakai kapal terbang dengan kapal laut, ini saya pernah mendengar dari Khadiruji Maulana Imam, lebih baik pakai kapal laut. Karena pakai kapal laut ini kalau dakwah pakai kapal laut, nanti kapal ini lewat air, yang lewat di situ kita harapkan juga ingin dakwah. Masya Allah. Mempengaruhi sampai demikian rupa. Masya Allah. Ini ada makam. Sholat dengan khusyuk dan khusyuk. Obat daripada inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sungguhnya sholat mencegah daripada fahsya' dan mungkar. Fahsya' dan mungkar. Sholat, belajar syarat rukunnya sholat mungkin dalam setengah bulan bisa. Belajar khusyuknya sholat, wah. Umur 60-70 tahun enggak khusyuk-khusyuk. Kalau tidur itu khusyuk sekali. Allah, belajar khusyuknya sholat. Inna sholata tanhan ufasa ilah mungkar. Sholat ini mencegah daripada puasa dan mungkar. Ini ada makalah Allah. Ada orang kehilangan zaman Imam Abu Hanifah. Cerita beneran. Nyimpan 10.000 dirham lupa di mana. Nyimpan 10.000 dirham sampai lupa di mana. Singkat cerita tanya pada Abu Hanifah. Nyangka Abu Hanifah seorang wali tahu, ya Imam, saya nyimpan 10.000 dirham kok lupa di mana. Wah, ini bukan masalah fikih. Gini saja, antum sholat semalam suntuk. Kata Abu Hanifah, antum sholat semalam suntuk. Singkat cerita setelah dari situ dia mulai sholat niat semalam suntuk. Seperempat malam teringat Usianu. Maka diambil, dia mau suan Abu Hanifah sudah terlalu malam, menunggu pagi untuk terima kasih. Pagi suan Abu Hanifah, terima kasih sudah ketemu. Loh, kenapa enggak kau teruskan sampai semalam suntuk untuk syukur? Saya tahu kalau setan tidak membiarkan kau sholat semalam suntuk. Jadi kau mulai sholat, setan mulai carikan itu. Masya Allah. Carikan di mana? Biar tidak semalam suntuk. Setelah itu diberitahu oleh setan di sini loh. Wah. Jadi waktu di luar sholat ini kadang-kadang malah waktu jalan sholat ini setannya banyak. Azan sholat lari karena azan itu dakwah. Allahumma robbi dakwati tamah, dakwah yang sempurna. Maka setan lari terbirit-birit, terkentut-kentut, ya walahu duratun dalam hadis, lari dengan terkentut-kentut. Setelah azan sama-sama Allah Akbar, tapi Allah Akbarnya orang ibadah, setan datang. Ingat ini, Allah Akbarnya orang dakwah, setan lari. Jadi setan takut pada orang-orang dakwah. Umar, Sayyidina Umar ini da'i. Maka kalau Sayyidina Umar datang, setan lari terbirit-birit. Masya Allah. Nah, jadi ini dakwah. Maka setan lari. Tapi waktu ibadah, datang setan ini, masya Allah. Ingat ini, ingat itu. Maka kadang-kadang di luar sholat nggak ingat apa-apa. Waktu sholat itu ingat ini, itu setan semua itu, masya Allah. Ada makalah semata. Sunnah Rasulullah surah sirah sarirah. Maksud hidup, keperluan hidup, maksud hidup, keperluan hidup ini lima. Kita punya lima. Kalau pemerintah-pemerintahnya tiga, sandang, pangan, papan, itu saja pemerintah. Nah, seluruh alam hanya ini saja, orang tabib tambah dua lagi. Karena lebih cerdas daripada mereka. Sandang, pangan, papan sama ditambah kendaraan. Orang tabligh supaya punya kendaraan walaupun hanya sepeda ontel. Kendaraan. Kalau enggak punya kendaraan jalan kaki semua lempoh nanti. Enggak kuat karena ini antakaza sana, antakaza sini. Maka punya kendaraan. Kendaraan untuk dakwah. Malah kendaraan waktu malam Jumat untuk pulang ini malah membelinya untuk dakwah. Waktu beli katanya untuk dakwah, sekali punya kendaraan malam Jumat pulang. Sekarang ini malah banyak yang pulang. Jangan malam Jumat ini etika, bukan istrika, etika. Menyempatkan satu minggu satu malam saja, masya Allah, nggak kuat. Ini ada masalah. Saya teringat ada cerita dari Pakistan. Malam Jumat pulang, duduk, wong, siapa yang pulang? Oh, suami saya baru di mana? Di markas. Ini saya suamimu? Enggak, suami saya di markas. Saya malam Jumat di markas, enggak pernah pulang. Duduk lagi, enggak, suami saya di markas. Akhirnya pulang di markas. Sama-sama nekatnya itu, wani nekat berkat, nekat was-was tewas. Jadi ragu-ragu pangkal kegagalan. Kalau wani nekat sekarang ini, kalau nekat berangkat semua ini, masya Allah, tinggal nekat saja. Apa halangan yang sesungguhnya? Gak ada halangan. Ada yang menghalangi, polisi gak boleh kita keluar, gak ada halangan dari nafsu kita, setan. Nekat berkat, was-was tewas. Ragu-ragu bakal kegagalan. Wani nekat 4 bulan tiap tahun? Cepat secepatnya berangkat. Kalau sekarang suruh berangkat malah kadangnya lebih baik yang tidak. Sudah secepatnya pulang, nekat. Nekat. Dulu maaf ya, saya cerita, saya ini dulu disuruh niat 4 bulan saja enggak mau. Jadi jamaah datang di markas, saya berada di markas. Pak, niat 4 bulan, Pak, niat. Enggak. Saya jujur. Sudah niat 40 hari, Pak. Ya, waktu niat 40 hari saya mau. Ditulis-tulis dia, laporkan ke Amir. Memang belum tabligh di waktu itu. Tapi saya sudah sering ke markas untuk nyelidiki. Nyelidiki. Mencari kesalahannya. Memang ya orang curiga kan, wajar kan. Kami ini ya, di rumah ada pesantren. Nanti kalau kami sampai tersesat, bagaimana santrinya, bagaimana ini. Sedikit cerita. Dulu itu mental santri itu lemah. Maka kami musyawarah untuk bagaimana meningkatkan mental santri. Ada yang kudu olahraga, pramuka, pencak silat. Saya pikir kalau hanya olahraga pramuka tidak meningkat terlalu banyak umatnya. Kalau pencak silat ini nih, memang mentalnya jadi kuat, tapi jadi berani dengan gurunya. Maka tidak saya terima semua itu. Nah, ada jamaah keliling-keliling kayak gini, wah ini meningkatkan mental, tapi bagaimana ajarannya? Maka saya tanya tentang ajarannya baik-baik. Tapi baik-baik ini kan kerucu-kerucu. Saya ingin tanya sama-sama ulama, ini saya jujur ya, apa adanya saja. Saya ingin tanya sama-sama ulama. Ada ulama ikut? Ada, di Bogor. Wah, di waktu itu Bogor itu kayak jauh sekali. Singkat cerita, dia pertama itu diajak, 84 itu diajak ke Jakarta. Wah, ini kesempatan. Diajak istimewa di Jakarta. Jadi saya ke Jakarta pertama 84 ini niat untuk nyelidiki. bagus, alhamdulillah sudah bagus, mantep, tapi belum berangkat. Lantara kalau merasa salah 84-85 ini di taskil itu sudah pergi ke apa itu, ke markas. Di sana diajak niat 4 bulan. Enggak. Sudah niat 40 hari. Ya. Ya orang yang nasib jelas enggak tahu kalau saya kiai. Kalau tahu enggak boleh. Kalau tahu enggak boleh naskil. 2 kali saya di taskil itu. Akhirnya wah saya sudah niat, saya harus berangkat. Jadi pertama dulu itu niat 4 bulan saja enggak mau. Jadi maunya sekarang ada kiai yang enggak mau itu ya wajar-wajar saja. Enggak bisa membayangkan meninggalkan pesantren sampai 4 bulan itu enggak bisa. Tapi praktek sekarang meninggalkan setahun saja bisa. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang penting itu berangkat dulu. Muhammad Rasulullah ikut Rasulullah SAW dalam segala hal kita niat. Maksud hidup ikut Rasulullah, insya Allah. Maksud hidup bukan keperluan hidup, maksud hidupnya. Terus ilmu ma'al dikir. Ya, yang ketiga, ilmu adalah apa yang datang dari Allah, dari Rasulullah itu ilmu. Jadi yang lainnya itu hanya seni saja. Ilmu pembangunan itu hanya seni saja, bukan ilmu. Yang ilmu itu dari Allah, dari Rasulullah, ini ilmu. Lainnya itu seni. Seni bangunan, seni membuat kapal laut, kapal terbang, itu seni saja. Atau informasi, surat kabar ini, itu hanya informasi saja. Yang dari Allah, dari Rasulullah itu ilmu. Masya Allah, jadi lainnya orang Islam ini goblok semua. Masya Allah, tolol. Lah aku nalar seorang nak gilma aku nabi ashabi sair. Kalau kita punya akal dan dengar maka tidak masuk ashabu sair. Mereka cari ashabu sair karena enggak punya akal. Masya Allah, ini kita tadi. Jadi orang-orang tahu sunnah ini malah ngalim-ngalim. Yang lainnya itu hanya seni atau informasi. Dikir. Mengingat kebesaran Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Kalau ilmu tanpa zikir jadi angga, tapi zikir tanpa ilmu jadi tersesat. Ilmu dan zikir dibersamakan oleh Maulana Ilyasi. Indah sekali, luar biasa. Nah, ilmu dengan zikir. Masya Allah, tahu sunnah Rasulullah, damalkan lagi, tahu damalkan lagi. Yang sudah tahu insya Allah kita amalkan, insya Allah. Yang belum bisa ngamalkan, niatkan. Bisa gak niat? Niat menghidupkan seluruh sunnah Rasulullah. Menghidupkan bukan hanya mengamalkan. Kalau mengamalkan satu kali sudah amal, kalau menghidupkan kok satu kali. Menghidupkan, diamalkan. Sekarang ini suasana tutup kepala hidup. Maaf yang tidak punya tutup kepala. Maaf, tapi insya Allah gak ada. Suasana jenggot hidup ini sekarang ini. Tapi keluar sedikit sudah enggak hidup lagi. Menghidupkan seluruh sunnah Rasulullah. Padahal yang diketahui belum 1%. Tapi niatnya 100%. Bisa enggak niat? Niat saja kok enggak bisa. Niat menghidup seluruh sunnah Rasulullah ke seluruh alam. Wah niatnya Masya Allah. Ke seluruh alam. Insya Allah. Siapa niat ke seluruh alam? Sampai hari kiamat. Siapa naik saya hari kiamat? Porsekotnya, uang mukanya 4 bulan. Nah, uang mukanya 4 bulan. Alhamdulillah ini saya sudah bayar porsekot 4 bulan. Cicilannya juga 4 bulan. Sudah bayar uang muka enggak nyicil. Allah, ya minimal 40 hari lah. Minimal. Jangan sampai diambil lagi nanti, Masya Allah. Uang mukanya 4 bulan, cicilannya 4 bulan, Masya Allah. Wah, besok kalau sudah mati, menyesal. Wah, kalau kayak gini pahalanya, saya habiskan di jalan Allah. Dulu itu gimana akal saya itu? Sekarang kita ingatkan dulu, besok akan menyesal kalau kita tidak. Insyaallah memang semua yang mati itu menyesal karena kekurangan, tapi melihat pahala itu wah. Ikramul muslimin menyatukan hati umat Islam. Ikramul muslimin itu menyatukan, memuliakan umat Islam, menyatukan hati umat Islam. Satu hati. Bukan satu organisasi, bukan satu negara, bukan. Tapi satu hati. Untuk menyatukan hati umat Islam ini dengan ikramul muslimin. Menunaikan hak umat Islam tanpa menuntut balas. Hanya minta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyatukan hatinya akan datang pertolongan Allah. Dengan satu hatinya akan datang yaduwah ma'al jama'ah. Yaduwah ma'al satu hati di antara umat Islam. Masya Allah. Ini paling penting. Tertib untuk laki-laki ini paling penting satu hati. Kadang-kadang kurang tertib sedikit enggak apa-apa, yang penting satu hati. Kalau perempuan tertibnya, tertib lahiriahnya lebih penting. Kurang satu hati sedikit enggak apa-apa, tapi pokoknya tertib lahiriahnya itu. Laki-laki ini satu hati adalah aslul usul. Asal yang paling pokok itu adalah satu hati. Kata Mas Ayy, dengan ikramul muslimin, yang tua menyayangi yang muda. Manlam yarham sohirona walami wakir kabirona walami bajil lamana falesa minna. Yang tua, yang muda, ada tertib sendiri-sendiri. Kita menunaikan hak orang lain, jangan menuntut hak. Kalau semua menuntut hak, ya jadi enggak karu-karuan. Kalau semua, ini konsep menyatukan hati ini yang paling berhasil sebetulnya dalam tablik ini. Konsepnya lainnya itu konsep muluk-muluk tapi enggak bisa diamal. Atau bahkan yang ngamal enggak bisa ngamal ya. Kan ikramul muslimin. Tashihun niyah, meluruskan niat beramal karena Allah, tidak beramal karena Allah. Meluruskan niat. Amal itu mudah, bisanya diterima ini yang amal itu mudah. Bapak-bapak duduk di sini sudah amal. Baca la ilaha illallah, astagfirullah. Bisanya diterima ini yang sulit. Seorang pelacur, jelek-jeleknya orang itu pelacur, menjual diri, memberi minuman kepada seekor anjing. Jelek-jeleknya iman itu anjing. Anjing itu jelek-jeleknya hewan. Maka manusia dikatakan anjing memang kau ini. Wah, ini sudah gak karu-karuan. Bahkan orang yang senang main-main dengan anjing pun kalau dikatakan anjing marah. Ya, insyaallah anjing. Padahal anjing ini punya 10 sifat sifat ahli surga. Anjing ini punya 10 sifat ahli surga. Anjing ini taat. Insyaallah disuruh apa saja taat pada. Dilempar apa suruh nangkap, tangkap, bawa ke sini lagi, lempar lagi, tangkap lagi. Nanti kita ada seorang menteri punya anjing. Anjing ini dipesan jangan makan kecuali dari tangan dia. Singkat cerita, anjing ini, menterinya ini pergi 3 hari gak pulang. Entah masih jadi menteri atau bekas menteri, 3 hari gak pulang. Anjing ini tetangganya, anjing ngangi tau ya, mengeluh karena kelaparan. Tetangganya memberi makan, tapi anjing ini karena sudah dipesan jangan makan, maka tidak makan. Singkat cerita sampai anjing ini mati karena memegang pesan daripada ini anjing. Memang taat sekali. Anjing ini senang menyenangkan yang majikannya, menjauhi yang dilarang oleh majikannya. Anjing ini enggak ada, anjing khianat itu enggak ada. Masya Allah, anjing kok khianat menangkap. Kalau kucing kadang-kadang punyaan majikannya dicuri, anjing enggak ada yang nyuri. Anjing ini banyak sifat-sifat baik, 10 sifat anjing. Tapi kenapa nasi sungguh lagu? Masya Allah. Katanya pertama anjing ini sombong. Wah, dia kalau nyala seperti mau membelah langit. Enggak ada orang membelah. Sendirian, sombong. Dan anjing ini enggak mau istimai amal. Karkon kalau enggak mau istimai amal, ya masalah. Hanya masalah ini. Enggak saya teruskan. Ini karena tidak ada anjing ini mau dipimpin sama-sama anjing. Rata-rata hewan itu ada pimpinannya, tapi anjing ini harus dipimpin manusia. Baru dia mau dia dipimpin manusia. Yang diberi minum hanya anjing, dan yang diberikan hanya air putih. Pelacur jelek-jeleknya orang memberi minum kepada seekor anjing jelek-jeleknya hewan, yang diberikan hanya air putih. Kita ini masya Allah umat Islam ya, nampaknya secara lahiriah kalau dengan pelacur itu ya baik kita ya. Nah, yang kita beri ulama bukan anjing, ulama dengan anjing baik mana? Nah, baik mana? Ulama keliru, baik anjing lebih keliru lagi. Nah, ulama dengan anjing jangan dibanding-banding, bukan bandingan. Banding ini satu bandingan, bapak ini kalau dengan tumo, tahu tumo, besar bapak, ini menghina loh, saya kalau banding dengan tumo. Ulama dengan presiden lah, itu masih baik ulama. Anjing dengan kambing, nah itu baik kambing. Ulama banding-banding anjing ini menghina ulama, masya Allah, bukan bandingan. Dan yang diberikan teh manis. Yang memberi lebih baik, yang diberi lebih baik, yang diberikan teh manis. Wah, kalau begitu kita ahli surga. Belum tentu surga kok murah sekali. Diterima atau tidak, ngamal ini mudah. Tapi bisanya diterima itu yang sulit. Ngamal ini mudah, tapi bisanya diterima ini. Maka setiap amal bagaimana kita supaya diterima. Persyaratan ikhlas. Saya ikhlas nih, saya ikhlas. Orang merasa ikhlas ini belum ikhlas. Ya sudah saya belum ikhlas. Ya belum ikhlas duluan. Kalau dicontohkan seperti tidur. Sudah tidur bang? Sudah. Ini belum tidur. Masih bidan jawab kok. Sudah tidur bang? Belum. Ya belum tidur. Sudah tidur bang? Lu kok diam saja? Sudah tidur bang? Diam saja. Oh berarti sudah tidur. Jadi orang merasa ikhlas ini belum ikhlas. Merasa belum ikhlas ya, belum ikhlas sungguhan. Terus gimana, memang ikhlas itu rahasia. Rahasianya Allah kita enggak tahu. Kalau mukhlisun ya alhamdulillah nama saya. Orang ikhlas. Mukhlasin, ini lebih tinggi daripada mukhlisun. Kalau mukhlasin ini ahli surga. Semoga Allah jadikan kita mukhlasin semua. Mukhlasin ila ibadaka minhumul mukhlasin. Ditolak kecuali mukhlasin. Tapi mukhlasin ini ada tanda-tandanya. Tanda-tanda mukhlasin ini kalau kita skill langsung mau. Insya Allah. Apa arti insya Allah? Kan tahu sudah tadi itu. Ya, tinggal berangkat saja. Kalau ditaskil langsung mau. Lainnya alasan-alasan tanpa alasan. Mau langsung berangkat. Saya mau tapi, saya mau yai tapi, saya mau yai tapi. Orang mau 1000 jalan, orang enggak mau 1000 tapi. Orang mau 1000 jalan, orang enggak mau 1000 alasan. Tapi di sini alasannya kan tapi ya. Orang enggak mau 1000 tapi. Tapi satu di singkirkan tapi lagi wah habis dengan tapi. Yang ketiga kalau lainnya mundur tetap maju sendiri mukhlasin itu. Masya Allah. Semoga Allah jadikan kita mukhlasin semua. Yang keenam adalah dakwah dan tabligh. Ikhlas ini obat daripada riak sum'ah ujub. Riak daripada riak sum'ah. Yang ketiga enam adalah dakwah dan tabligh. Obat daripada cinta dunia. Jadi rata-rata kita itu cinta dunia. Cintanya manusia terhadap dunia melebihi cintanya Majnun Layla terhadap Layla. Masya Allah. Ada seorang pemuda yang cinta sekali kepada Layla. Namanya Majnun Layla. Sudah namanya gila ya, gila beneran. Masya Allah. Walau gila lil Majnuni Layla wawaslaha turidu amid dunya wa ngafi sawayaha laqala hubarun min turabi mi'aliha abu ila nafsi wa asfali bawaha. Kalau ditanyakan kepada Majnun Layla, kau ingin bertemu Layla atau ingin dunia seisinya? Layla atau dunia seisinya? Ini dia mengatakan, saya ingin ketemu Layla saja. Tidak. Dia mengatakan hubarun min turabi mi'aliha, debu-debu yang nempel di sandalnya Layla, ketibal bahasa Jawanya, ketibalnya Layla, ahabu ila nafsi lebih saya sukai, ahabu ila nafsi wa aswali balwah, dan lebih marem daripada dunia seisinya. Masya Allah, dunia ini kecil sekali, kecil dengan ketibalnya Layla saja. Yang kecil-kecil dikejar-kejar. Untuk menghilangkan hubud dunia dengan hurut fisabilillah. Insya Allah. Setelah insya Allah ini semoga cepat-cepat berangkat. Insya Allah. Terpaksa pula yang setelah pulang langsung berangkat. Jangan sampai sudah bertahun-tahun enggak berangkat. Saja niat. Kalau niat ngacung, nanti ngacung toh. Niat lagi ngacung. Daripada tidak, oh daripada ini kalau sudah selesai, baru daripada, bukan belum-belum sudah daripada. Patah kaki satu daripada dua, patah kaki dua daripada dengan tangannya. Repot kalau daripada ini sudah habis-habis. Jangan daripada. Kalau kita doa, saya doakan 14 tahun, tiap tahun semua. Nanti diamini ya. Kalau sudah diam ini ya berangkat sungguhan. Kalau belum berangkat ya doanya belum diterima namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa li'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barakallahu sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kama barakallahu sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim. Rabbana innakum majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Nabi amin ya ahwali wa ahwal. Sadaqatan Nabi ajam ya hajat. Wa huran Nabi amin dan syai'at. Tarbona bi ahadat. Kembali kona asal wa'ala. Menjali kharatul hajir batamah. Allahumma suri surat langkah miyata wa sallim salam langkah aman ala sayyidina aman al-sindadikan hayru bihu kodja adha akhbar sikir kurubu adhan kodja hawaib adhan alu biru wa kaibu wa khusmu khawatir shukur al-karim al-sindad. Allahumma rabbana abalamna al-sindad sana wa ilam ta'afir amal ta'afir amal ta'afir amal ta'afir rabbana ala ta'afir kurubana adhan ta'afir sana wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isman kama hamalta min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa'fu 'anna warhamna. Anta mawlana fa'afina wa anta mutahhirun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Subhanallah rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mawqifa rahmatika wa hidayata maghfiratika wa sha'anaka min kulli ithmin wa ghunnaka min kulli birr. La tuta ala abnakum min hayyatan barakatuh. Wa alhamdulillah tarakatuh. Wa adhanin maqabaitah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang-orang tua kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa kawan-kawan kami semua, ya Allah. Berhapas, ya Allah, maafkan kami dengan pada jahat, ya Allah. Terima kasih. Jadikanlah Jawa masuk hidup kami, ya Allah. Jadikanlah Jawa masuk hidup kami, ya Allah. Jadikanlah kami dalam Jawa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Tukarlah pampu-pampu kami, ya Allah. Usahkanlah yang ini 4 bulan tiap tahun, ya Allah. Amin, ya Allah. Jadikanlah mundur dan tiap tahun, ya Allah. Sampaikanlah maksud-maksud kami, ya Allah. Kau yang bisa menyampaikan semua hajat-hajat kami semua, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah semua amal kami, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah, segala urusan kami, ya Allah, di kubur nanti, di akhirat nanti, ya Allah. Mudahkanlah semua urusan, ya Allah, ya Allah. Mudahkanlah semua urusan, ya Allah, di dunia ini, di kubur nanti, di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, berilah kami lewat sirat cepat kilat, ya Allah. Mudahkanlah agar sirat, ya Allah, ya Allah. Selamatkanlah semua kami daripada api neraka, ya Allah. Selamatkanlah kami dari api neraka, ya Allah. Masukkanlah kami dengan anugerah-Mu kepada surga-Mu, ya Allah. Jumpankanlah kami dengan Rasulullah, ya Allah. Jumpakanlah kami juga, madam juga, santri-santri kami dengan Rasulullah SAW. Mudahkanlah kami mengikuti Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Desa-desa kami, desa-desa orang-orang tua kami, desa guru-guru kami, desa semua umat Islam, ya Allah. Jadikanlah maksud hidup umat Islam ini dakwah semua, ya Allah. Mudahkanlah mereka untuk dakwah, ya Allah. Belakanglah masyarakat kemaksiatan, ya Allah, dari muka bumi, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ratu si kulubah dapat cerita-cerita. Inang kata, ya Allah, ya Tuhan kami, kami gak bisa berdoa, ya Allah. Apa yang diminta oleh Rasulmu itu yang kami minta, ya Allah. Apa yang diminta oleh ulama-ulama itu yang kami minta. Apa yang diminta oleh ahli-ahli itu yang kami minta, ya Allah. Apa yang ditolak oleh Rasul itu yang kami tolak, ya Allah. Apa yang ditolak oleh ulama-ulama itu kami tolak, ya Allah. Apa yang itulah Tuhan, umat Islam ini kami itulah, ya Allah. Segala kebaikan, ya Allah. Jauhkan lahir kami daripada kejelekan-kejelekan, daripada kemaksiatan-kemaksiatan, ya Allah. Cikawakanlah kami dalam dakwah, ya Allah. Matikanlah kami dalam dakwah, ya Allah. Cikawakanlah kami dalam dakwah, matikanlah dalam dakwah, ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah.